yang dikasih lagu apa lagi nih? Hah? Konco mesra, jaran goyang. Hah? Meteng 3 bulan. Masya Allah. Yen tak sawang sorote, ati sliramu nanging anane mung se wates konco padha rawani ning ngungkapke tresno. Yen ku pandang suaranya dong ning atimu nganti kapan abot iki orang mbok dukung mung dadi konco mesra mergo kependem cinta. Goyang bareng-bareng SNP.